بسم الله الرحمن الرحيم. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Baik, saya ingin menjawab. Mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW di waktu usia masih kecil, apakah mimpi itu benar? Relatif. Nabi menyampaikan bahwa setan tidak akan bisa menyerupai saya, kata Nabi. Jadi kalau mimpi bertemu Nabi, itu pasti benar, karena setan tidak bisa menyerupai. Tapi kebenaran itu harus diukur. Apa ukuran kebenarannya adalah hadis-hadis tentang sifat-sifat fisik Nabi SAW. Nah, Imam At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad, tumbuh dan wafat di Tirmidzi, maka dikenal dengan At-Tirmidzi. Mengarang kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah, komprehensivitas kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dalam bab pertamanya, disebutkanlah ciri-ciri fisik Nabi Muhammad SAW. Misal, beliau itu tidak terlampau tinggi, tidak terlampau rendah. Jadi ada yang datang di mimpi saya Nabi Muhammad, tiba-tiba tinggi, jangkung, misalnya kan, itu berarti bukan Nabi. Atau pendek, gitu kan, saya Nabi Muhammad, berarti bukan. Yang kedua, Nabi Muhammad itu tidak terlampau putih, ya, tidak terlampau juga hitam. Beliau biasa, ukuran yang standar, indah, tampan, luar biasa, tapi tidak terlampau putih banget, juga tidak hitam banget. Rambutnya tidak terlampau lurus, tidak terlampau ikal. Ya, tersisir rapi dalam keadaan yang sangat baik. Ya, kemudian nampak di bagian janggutnya ada seperti uban ya, putih 20 helai, ya, 20 helai berjanggut beliau. Dalam keadaan fisiknya yang rupawan yang baik. Jadi kalau Anda kedatangan dan usianya Nabi SAW diangkat menjadi nabi usia 40 tahun, kemudian wafat dalam usia kurang lebih 63 tahun. Jadi kalau ada yang menyerupai Nabi datang kepada Anda, saya Nabi Muhammad, tapi usianya seperti masa 30 tahun, dia bukan nabi. Karena ketika diangkat jadi nabi dari usia 40 dan wafat dari usia kurang lebih 63 tahun. Kalau mirip seperti itu, kemudian tanda-tandanya dari fisiknya, dari bentuk wajahnya, dari rambutnya, dari keadaannya, dari kulitnya, maka bisa dipastikan beliau itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, Anda kalau ingin mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka perbanyak amalan yang dicintai oleh Nabi SAW. Contohnya salawat. Perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Sebelum tidur bersalawat kepada Nabi, kan? Anda mau makan bersalawat kepada Nabi, berpakaian salawat kepada Nabi, tunjukkan cinta kepada Nabi. Dan lakukan sunnah-sunnah Nabi dengan tujuan mencintainya. Bangun tidur karena Nabi, makan karena Nabi, minum karena Nabi, maksudnya ikuti petunjuk Nabi. Seperti apa doanya, seperti apa petunjuknya, maka dengan itu insyaAllah Anda bermohon, berdoa kepada Allah, minta setidaknya ingin bertemu Nabi dalam mimpi. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah SWT.